Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ba'd. Kita masuk ke bait yang ke-736. Wa may yazum rakaban bi mithli ma muyiza 20 fasawiyanhuma. Berikanlah tamyiz pada yang murakkab seperti apa yang ditamyizi dengannya 20. Fasawiyanhuma, maka samakanlah tamyiz dari bilangan yang murakkab dengan 20, yakni dijadikan mufrad dan mansub. Ini insyaallah jelas maknanya. Mayyizu murakkaba, tamyizilah murakkab dengan tamyiz yang semisal tamyiz 20. Ay tamyizul adadil murakkabi ka tamyizi 20 wa akhawatih, yakni tamyiz adad yang murakkab itu seperti tamyiz 20 dan teman-temannya 20 sampai 90. Ya, al-uqud. Fayakun mufradan mansuba, sehingga tamyiznya itu adalah mufrad dan mansub. Mufradan mansuba. Contoh 11 rajulan, 11 imratan. Ya, 11 rajulan. Ya, 12 rajulan. 13 rajulan. Dan seterusnya sampai 19. 19 rajulan. 11 imra'atan. Untuk mu'annas. 12 imra'atan. 13 imra'atan. 14 imra'atan. Sampai 19 imra'atan. Tamyiznya mufrad dan mansub seperti tamyiznya 20. Kemudian bait berikutnya. Wa in udhifa adadun murakabu yabqal bina wa ajuzun qad yu'rabu. Apabila udhifa, diidhafahkan adad yang murakab. Apabila adad yang murakab diidhafahkan, maka yabqal bina, binanya tetap. Ya. Wa ajuzun qad yu'rabu. Tapi ajuznya, bagian keduanya kadang mu'rab, kadang mu'rab. Qad li ta'lil, li taqlil disini. Dalam syarah disebutkan yajuzu fil a'dadil murakkabati idafatuha ila ghairi mumayyiziha. Boleh pada adad yang murakkab untuk ia disandarkan kepada selain tamyiznya. Iya, kepada selain tamyiznya. Ma'ada 12, selain 12. Fa innahu la yudaf. Sesungguhnya dia 12 tidak boleh diidafahkan. Faliqal, sehingga tidak boleh dikatakan 12. Ya, tidak boleh dikatakan itna asyarak. Wa idha udhifa al-adad al-murakab, jika diidhafahkan adad yang murakab, maka ada beberapa madhab. Fa madhabul basriyin annahu yamqal juz'an ala bina'ihima. Maka madhabnya orang-orang Basrah adalah yamqal juz'an, menetapkan dua bagian yang murakkab itu di atas binanya seperti sebelum diidhafahkan. Fataqulu hadhihi 15, sehingga dikatakan ini adalah 15 milikmu. Wa ra'aita 15, aku melihat 15 milikmu. Wa marartu bi 15, ya. Wa marartu bi 15. Ya, kemudian bi fathi akhiril juz'ain, sebutkan dengan fathah pada akhir dua bagian sekaligus seperti sebelum diidhafahkan. Waqad yu'rafu waqad yu'rabul ajuz ma baqa'i sadri ala bina'ih. Tapi terkadang ajuznya, bagian keduanya, dijadikan mu'rab ma baqa'i sadri ala bina'ih, dengan menetapkan sadrnya dalam keadaan bina. Jadi kadang sadrnya masih mabni, ajuznya mu'rab. Fataqul, sehingga dikatakan hadza hadhihi 15, ini adalah 15 milikmu. Wa ra'aitu 15, aku melihat 15 milikmu. Wa marartu bi 15, dan aku melewati 15, 15 milikmu. Dalam catatan kaki disebutkan di situ, i'lam awalan anna al-'adada mutlaqan yudhaf ila ghairi mumayyizih. Ketahuilah yang pertama bahwasanya adad secara mutlak kadang disandarkan kepada selain tamyiznya. Sawa'un kana mufradan, sama saja apakah adanya mufrad. seperti thalathah dan ishrun. Ataupun murakkab kecuali isna asyara. Seperti yang murakkab itu khamsata asyara dan teman-temannya. Fa'innahu yajuz an taqul, sesungguhnya boleh dikatakan salah satu Zaidin. Tiga milik Zaid. Bukan tiga orang Zaid. Iya. Wa thalathatuna, tiga milik kami. Wa an taqul ishruk, atau engkau katakan sepuluh milik kami. Wa ishru Zaidin. Iya. Kemudian yang kedua, tu'lam thumma alam, kemudian ketahuilah. Yang kedua, annaka idza adafta al-adad, kalau engkau menyandarkan adad ila ghairi mumayyizi, kepada selain tamyiznya, wajib alla tadhkura at-tamyiz, wajib untuk kamu tidak sebutkan tamyiznya setelah itu sama sekali. Jadi kalau disandarkan adad kepada selain tamyiznya, kepada selain mumayyiznya, maka tidak boleh disebutkan tamyiznya. Wa hadha min ajli annaka la taqul, kenapa demikian? Ini dikarenakan bahwasanya engkau tidak mengatakan ishru Zaidin. Tidak boleh mengatakan salah satu Zaidin kecuali kepada orang yang sudah mengetahui jenis yang dihitung itu. Ishru Zaidin, 10 milik Zaid. 10 apa itu dimaukan? Jenisnya sudah maklum, ya, mafhum indal mukhatab. Sehingga tidak perlu lagi disebutkan tamyiznya. Ya. Karena ketika engkau katakan ishru Zaid, salah satu Zaid, mukhatab tahu jenisnya itu apa. Iya. Falaysa bihi haja ila dzikri tamyiz, sehingga tidak perlu menyebutkan tamyiznya untuk menjelaskan isyru yang mubham itu, salah saya mubham itu. Kenapa? Karena sudah hilang keibhamannya karena si mukhatab sudah mengetahui, iya, jenis yang dihitung itu apa, isyru 10 milik Zaid, apakah kitab ataupun yang lainnya. Tumma alam anna 12, kemudian ketahuilah bahwasanya 12 dan 12 lam tajuz idafatuhuma ila ghairil ma'dud, tidak boleh disandarkan kepada selain adad, ada selain ma'dud, sesuatu yang dihitung. Ya. Li'anna 10 fihi ma waqi' mawqi'a nunil musanna kama qulna qariba, karena 10 pada keduanya dari muannas ataupun muzakkar. Ya. Menduduki posisi nun musanna sebagaimana yang barusan kita sebutkan. Dan nun ini ya la tujami al-idhafah, tidak bisa bertemu dengan idhafah. Ya. Itu alasannya kenapa itsna asyara dan itsnata asyara tidak boleh diidhafahkan kepada selain ma'dudnya. Ya. Karena asyara itu posisinya seperti nun pada musanna dan nun menghalangi untuk idhafah. Walau annaka hadafta asyara, terus bagaimana kalau dibuang asyaranya? Boleh enggak diidhafahkan? Ini pun tidak boleh. Ya. Walau annaka hadafta asyara, dan seandainya kau buang asyara sebagaimana kau buang nun musanna indal idhafah ketika diidhafahkan, maka fakulta, kemudian kau katakan isna Zaid. Ini juga tidak boleh. Kenapa? Karena laltabasa akan terancukan dengan idhafah isnain saja. Ya. Ketika dikatakan isna Zaidin, disangka dari isnan, bukan dari isnai asyara. Itu alasannya kenapa tidak boleh isna asyara dan isnata asyara diidhafahkan kepada selain mumayyiznya. Kemudian i'lam. Ketahuilah bahwasanya al-lughat, annal lughatil jaizata, bahwasanya bahasa yang boleh pada adad yang mudhaf kepada selain mumayyiznya ada tiga. Jadi kalau didhafahkan kepada selain mumayyiznya boleh dengan tiga, satu dari tiga bahasa ini. Yang pertama, baqa'u sadri al-murakkabi wa ajuzihi 'ala al-bina, ditetapkan sadr dari murakkab dan ajuznya bina di atas fathah. Wa idafatu jumlatihi ila ma yudhaf ilaihi, kemudian jumlah murakkab ini yang keduanya mabni diidhafahkan kepada isim yang setelahnya. Ya, diidhafahkan kepada isim yang setelahnya. Itsna asyarak. Hadza itsna asyarak. Ya. Atau hadzi itsna asyarak. Wa tsani, yang kedua, baqa'u sadrihi wahdah. Ditetapkan sadrnya saja di atas fathah. Ditetapkan sadrnya di atas fathah. Yani dimabnikan sadrnya di atas fathah. Wajarul ajuzi bil idhafah, ajuznya dijarkan dengan idhafah. Thumma jarru ma ba'dahu lafzan aw mahalla, kemudian dijarkan setelahnya, apakah dijarkan secara lafaz kalau dia memang mu'rab, atau mahal kalau dia mabni. Maka istahsana dzalika al-Akhfash, itu yang bagus oleh al-Akhfash. Zakar Ibnu Ashur annahu lafsah, bahkan Ibnu Ashur menyebutkan bahwasanya itu yang falsih. Yaitu dijadikan sabdernya mabni, kemudian apa? Ajuznya mu'rab. Yang ketiga, an yu'rab as-sadr bihasabil awamil. Sadrnya di'irab sesuai dengan amil yang menimpanya. Tsumma yudafu as-sadr ila al-ajuz, kemudian sadrnya diidhafahkan kepada al-ajuz. Fal ajuz, maka ajuznya majrur abada, mesti majrur ala hadhihi lughah, di atas lughah ini. Tsumma yakunu al-ajuz, kemudian ajuznya mudhafan ila ma yuzkar ba'dah, diidhafahkan kepada isim yang setelahnya. Contoh zarani 15 zaidin. Ya, diraf'i khamsah dengan merafakan khamsah sebagai fa'il. Wajaru ashri bila wafah, dan mengajarkan ashar dengan wafah. Wajaru zaidin abah, dan juga mengajarkan zaid. Waqad jawaza dhalika al-kufiyun wa abahu al-basriyun. Itu dibolehkan oleh orang-orang kufah. Dan ditolak, dihalangi, dilarang oleh orang-orang basrah. Ini insyaAllah jelas. Wain nudhifa adadin murakab biyabqal bina'u wa ajuzun qad yu'rabu. Kemudian bait yang berikutnya, yang ke-738. Wasuh minat naini fama fawqu ila asharatin gafa'inin min fa'ala. Ya, sugh min ithnaini, bentuklah dari ithnain, fama fawqu, dan lebih sampai batasan asharah. Bentuklah dari ithnain, bilangan adad ithnain sampai 10 di atas wazan fa'il. Ya, min fa'ala, seperti fa'il yang dibentuk dari fa'ala atau fa'ula. Wa akhtimhu fit ta'nis, dan tutuplah pada yang mu'annas dengan ta' fa'ila, thaniya, thalitha, rabi'ah. Ya. Wa mata dzakarta, dan kapan kamu zakarkan, fadzkur fa'ila, maka sebutkanlah fa'ila tanpa ta. Thalithu, rabi'u, dan seterusnya. Ya, ini pembahasan tentang pembentukan fa'il dari atau di dari adad. Dari adad. Disebutkan dalam syarah, yusahu min itsnaini ila asyarah. Min ithnain ila asyara ismun muwazinun li fa'ilin kama yusagh min fa'ala. Dibentuk dari ithnain sampai asyara 10 isim yang sewazan dengan fa'ala, dengan fa'il, li fa'ilin. Kama yusagh, sebagaimana dibentuk dari fa'ala. Ya, contoh barib dari daraba. Fayuqal, maka dikatakan thanin. Ya, thanin. Kemudian thalith, rabi', dan seterusnya sampai ashir, tanpa ta untuk muannas, tanpa ta. Iya. Insyaallah ini jelas ya. Insyaallah ini jelas. Kemudian bait berikutnya, wa in turid ba'd alladhi minhu buni tudif ilaihi mitla ba'din bayyini. Jika engkau menghendaki sebagian, ya, alladhi min hubuni, sebagian, jika engkau menghendaki dari fa'il tadi, makna sebagian dari yang ia diambil darinya, dari adat aslinya, ya, jika engkau menghendaki dengan wazan fa'il, makna sebagian dari aslinya, bentukan aslinya, maka caranya adalah tudif ilaihi, engkau idhafahkan fa'il tadi yang dibentuk dari adad kepada adad aslinya. Thalithu thalatha, thaniya thnaini. Ya, mitla ba'din bayyin, dalam keadaan yang diidhafahkan itu fa'il, itu maknanya persis seperti ba'din bayyin, yani ba'd, sebagian yang jelas. Maksudnya maknanya ba'din bayyin, nah, jelaskan ini wahid, bermakna wahid. Thaniya thnaini, wahid min thnaini. Thalithu thalatha, wahid min thalatha. Ya. Wa in turid ja'al al-aqall mithlama fawqu fa hukma ja'irin lahu hukma. Adapun jika kamu menghendaki, menginginkan untuk menjadikan bilangan yang lebih kecil seperti bilangan yang di atasnya, maka fa hukma ja'irin lahu hukma. Yani hukma, hukma ja'irin lah. Hukma maf'ul bi muqaddam dari hukma. Maka tetapkanlah hukum ja'il untuknya, untuk fa'il tadi. Jadi apabila engkau ingin menjadikan bilangan yang lebih kecil, ya, seperti bilangan yang di atasnya, maka tetapkanlah hukum ja'il padanya, pada fa'il itu. Di sini disebutkan ja'il, ya, bukan fa'il. karena maknanya tafsir. Tafsir kalau dikatakan rabi'u thalathah, ya, rabi'u, ana rabi'u thalathah, saya adalah yang keempat, ya, ya, saya adalah rabi'u thalathah, yang menjadikan tiga orang menjadi empat. Berarti kan mana sorok di situ, ada mana tahwil, yang mengubah, yang menjadikan tiga menjadi empat. Ya, itu dikatakan mana ja'il, bukan fa'il. Kenapa bukan fa'il? Tadi ada makna sayrura, ada makna tafsir, tahwil. Ya, sehingga kalau dikatakan rabi'u thalatha, ya, ana rabi'u thalatha, yani ana ja'ilu athalatha, ya, binafsi rabi'a, saya menjadikan tiga dengan diri saya menjadi empat. Nah, itu kita lihat di sini syarahnya. Lil fa'il al-masughi min ismil adadi isti'malan. Bagi fa'il yang dibentuk dari isim adad, ada dua penggunaan. Fa'il yang dibentuk dari isim adad, ada dua penggunaan. Yang pertama, dijadikan mufrad. Sayuqalu thanin, thaniyah, thalithah, thalithah. Kama sabak, mu'rab ini. Kalau seperti ini, mu'rab. Ya. Hukumnya apa? Mu'rab. Ya. Seringkali dia didatangkan sebagai sifat. Dan ketika itu, ia menunjukkan urutan tertib. Ja'ani rajulun thalith, hadha, misalkan al-faslu al-thalith, kelas yang ketiga, datang kepadaku orang yang ketiga, yang menunjukkan mana tertib. Dan dia mu'rab, i'rabnya tergantung amil yang masuk dalam ayat, juga ada, fa'azzazna bithalith, kami kokohkan dengan thalith, ini rajulun thalith, sifat. Hukumnya, mu'anas dengan mu'anas, mu'zakar dengan mu'zakar. Contoh yang mu'anas, kalau tadi mu'zakar, bithalith, ini berajulin thalith. Atau ja'ani talibun thalith. Yang mu'annasnya bersama mu'annas. Contoh, wa manata thalithata al-ukhra. Wa manata al-thalitha. Ya, ini insyaAllah jelas. Yang mufrad dari fa'il yang diambil dari adad. Muzakar bersama muzakar. Mu'annas bersama mu'annas. Ya. Mu'rab. Ya. Tergantung amil yang masuk padanya. Ya. Dan ia menunjukkan mana tertib. Kemudian yang kedua, Allah yufrad, ia tidak disendirikan, tidak disebutkan sendirian. Wahina idin, nah ketika tidak disebutkan sendirian, imma an yusta'mala ma masyuqqa min, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ia digunakan bersama adat aslinya yang ia diambil darinya. Seperti thalithu thalatha, ia digunakan bersama adat asli yang ia diambil darinya. Thalithu thalatha. Ya, salithu thalatha. Ya. Wa imma an yusta'mala ma'a ma qabla masyuqqa minhu. Dan ada kalanya ia digunakan bersama adad yang lebih kecil dari yang ia diambil darinya. Rabi'u arba'ah. Nah, rabi'u arba'ah. Rabi' digunakan bersama adad yang di bawah arba'ah. Thalatha. Rabi'u thalatha. Khamisu arba'ah. Ya, dan yang semisalnya. Ya, maknanya beda ya. Kalau yang pertama, ya, yang ketika dalam penggunaan ia digunakan bersama lafaz aslinya, salithu thalatha, itu maknanya ba'd tilkal iddah al-mu'ayyanah. Ia adalah bagian, yaitu satuan dari keseluruhan. Ya, satu dari keseluruhan. Min idafati al-ba'd ilal kull. Kalau dikatakan salithu thalatha, satu orang dari tiga orang. Ini al-ba'd, atau idafa al-ba'd ila al-kull. Ya, semisal id akhrajahu alladhina kafaru thaniyatsnaini, maknanya ahadu itsnain, thaniyatsnaini id akhrajahu alladhina kafaru thaniyatsnain ahadu itsnain ay ahada itsnain. Kemudian thaniya i'rabnya sebagai hal dari akhrajahu, ya, dalam ayat yang ini disebutkan laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalathah, thalithu thalathah, ya. Mu'rab juga dia. Ya, sodernya tergantung ambilnya, yang setelahnya mesti mudhafun ilaih. Nah, yang pertama ini susunannya harus mudhaf ilaih, yaitu ketika digunakan bersama lafaz aslinya yang ia fa'il itu diambil darinya. Salithu thalatha, rabi'u arba, khamisu khamsa, dan seterusnya sampai 10. Asiru asyara. Wa imma yusta'mala ma'a ma qabla masyuqqa min. Ada kalanya ia digunakan bersama bilangan yang lebih kecil dari yang ia diambil darinya. Rabi'un arba'ah. Nah, ini pun maknanya beda. Ya. Rabi arba mananya nanti yang seperti yang disebutkan ja'il. Ya, ja'il. Ja'ilu thalathah arba'ah, menjadikan tiga empat. Kalau dikatakan ana rabi'u arba'ah misalkan. Ana misalkan ijtama'na, kami berijtima' fil masjid ya. Wa ana misalkan, dan saya dalam keadaan rabi'u arba'ah. Rabi'u arba'ah. Ya, menyempurnakan tiga orang menjadi empat. Ya. Nah itu. Bermakna tafsir. Ya. Usayyir. Thalatha arba'ah. Fafi asur al-ula yajibu idhafatu fa'ilin ila ma ba'dah. Pada gambaran yang pertama, wajib untuk fa'il yang diambil dari adat tersebut diidhafahkan kepada setelahnya. Ya, kepada yang setelahnya. Thalithu thalatha. Rabi'u arba'ah. Thaniya isnain. Ya. Apa kalau mu'anaf ya tinggal dimu'anafkan saja. Saniyatas natain. Ya. Fatakulu fit tazkir, maka engkau katakan pada yang mudhakar saniya isnain. Salitu salasa. Ya. Salitu salasa. Tiga. Ataupun menjadikan satu dari tiga orang laki-laki. Salasa. Dimu'anafkan. Dikasih tak karena untuk rijal. Rabiul arba'ah ila ashiri asyarah. Wataqulu fi ta'nits, dan kau katakan pada yang mu'annas saniyatu itsnatain, pada dua sama mu'annas semua, mudzakkar mudzakkar mu'annas mu'annas saniyataini saniyatu itsnatain, kemudian pada yang ketiganya perlawanan salisatu salasin, ya dengan ta salasin karena salas untuk imra'ah, ya untuk niswah, ya rabi'atu arba'in sampai asyratu ashrin, asyratu ashrin. Wal makna, dan maknanya adalah makna sanithnaini ahadutsnain, satu dari dua orang. Ihda itsnatain ahadu ashrin, satu dari 10 orang. Ihda asyrah, maknanya satu dari 10 orang wanita. Ini jelas. Wa hadha huwal muradu biqaulih, dan inilah yang dimaksud dengan ucapannya. Wa in turid ba'd alladhi albait, apabila engkau menghendaki ya ba'd, sebagian dari makna keseluruhan yang itu ada pada aslinya, lafaz adat aslinya, ay wa in turid bi fa'il al masughi min ithnain fa mafaqahu ila 'ashrah ba'd alladhi bunya fa'ilun min, yani apabila engkau menghendaki dengan fa'il yang dibentuk dari ithnain atau lebih sampai 10, jika engkau menghendaki dengannya ba'd, sebagian bagian, alladhi bunya fa'ilun minhu, bagian dari adat yang fa'il itu diambil darinya. Ay wahidan mimma syuqqa minhu, yang dimaksud dengan ba'd adalah satu dari adad yang ia diambil darinya. Fa'adif ilaihi mitla ba'din, maka idhafahkanlah kepadanya dalam keadaan ia seperti ba'd. Ya, seperti ba'd. Idhafah al-ba'd ilal kul. Walladhi yudhafu ilaihi walladhi syuqqa minhu. Dan alladhi yudhafu ilaihi mudhafu ilaihnya. Ya. Huwalladhi syuqqa minhu, itulah adad yang fa'il itu diambil darinya. Jawabannya jelas. Hafiz surat itu, kemudian pada bentuk atau gambaran yang ketiga, ya juzu wajhan, boleh dengan dua sisi. Ya, surah yang kedua tadi didhafahkannya fa'il kepada adat yang di bawahnya. Ya. Ya. Ya juzu wajhan, boleh dengan dua sisi, untuk menjadikan yang lebih kecil sama dengan yang di atasnya. Ya. Boleh dengan dua sisi ini. Sisi yang pertama, idhafatu fa'il ila ma yalih. Fa'ilnya diidhafahkan kepada yang setelahnya dari bilangan yang di bawahnya. Rabi'u arba'ah. Ya, kemudian kedua, tanwinuhu wa nasbu ma yalihi bih. Ditanwin. Ya, fa'ilnya ditanwin. Rabi'un thalithun khamisun. Kemudian dinasabkan isim setelahnya. Rabi'un thalathatan, misalkan. Ya. Tapi itu ada syaratnya. Ya, ada syaratnya agar ia ditanwin dan dinasabkan, yaitu syaratnya agar maknanya hal atau istiqbal, kemudian dia bersandar kepada nafi, nahi, atau yang lainnya yang itu dibahas pada pembahasan fa'il yang ia beramal. Kama yuf'alu bismil fa'il, sebagaimana diperbuat pada isim fa'il persis. Doribu Zaidin boleh, doribun Zaidin boleh. Hanya saja kalau masanya lampau, hanya boleh dengan idhofa, doribu Zaidin. Kalau masanya istiqbal ataupun hal, maka boleh doribun Zaidan. Ya, sebagian mempersyaratkan harus i'timad, ada juga yang tidak mempersyaratkan i'timad. Fataqulu fi tadzkir, maka engkau katakan pada muzakkar salisu itsnain, salisu itsnain. Iya, menjadikan dua, menjadikan dua orang tiga. Ya, menjadikan dua orang dengan dirinya tiga. Iya. Wa salisu itsnain wa rabi'un salasatin, ini salisu itsnain untuk apa? Untuk muzakkar salisu itsnain rabi'un salasa. Ya. Salisu itsnain, iya. Salisu itsnain menjadikan dua tiga, salisun boleh dikatakan salisu itsnain idhofah atau juga salisun itsnain dengan tanwin dan masukkan itsnain. Rabi'un salasa boleh, rabi'un salasatan pun boleh. Tadi dengan syarat yang sudah lewat. Wa hadza ila ashiri tis'ah. Demikian sampai ashiri tis'ah, ashiri tis'ah. Iya. Menjadi menjadikan 9 10 dengannya. Ashiri tis'ah. Ya, atau ashiri tis'ah dengan tanwin dan beramal nasobkan. Kemudian kalau katakan pada mu'annas salisatu itsnatain. Salisatu itsnatain. Iya siwan misalkan Fatimah ya, salisatu itsnatain. Ya, fi dzalika al-fasl misalkan. Ya, berarti dia menjadikan dua orang yang ketiganya. Wa salisatun itsnataini. Ya. Salisatu itsnataini dengan idhofah boleh salisatu itsnataini atau dengan tanwin salisatun itsnatain mansub sebagai maf'ulnya. Kemudian kalau empatnya rabi'atu salasin atau rabi'atun salasan. Ya. Ya, rabi'atun salasan. Kemudian wa hakadha ila ashirati tis'in. Demikian sampai ashirati tis'in. Untuk muzakkar ya tanpa tanwin salisu salisun rabi'u rabi'un ashir ya ashir ashiri ashirin untuk mu'anas dengan tanwin ya salisatun rabi'atun kemudian ashiratun dan seterusnya. Wal makna dan maknanya ja'ilul litsnaini salasah ya menjadikan dua tiga sayyara litsnain ya musayyir litsnain salasah menjadikan dua tiga menjadikan dua menjadi tiga menjadikan dua tiga wa salasah arba'ah menjadikan tiga menjadi empat wa hadza wal murad bi qawlihi inilah ini maukan dengan ucapan beliau wa in turid ja'al al aqall mithla fawq jika engkau menghendaki untuk menjadikan bilangan yang lebih kecil semisal yang di atasnya ay wa in turid bi fa'il al-masuh min itsnaini fa ma fawqahu yani apabila engkau ingin apabila engkau menghendaki dengan fa'il yang dibentuk dari itsnain dan lebih dari itsnain salasa sampai asyarah menjadikan yang lebih kecil bilangannya semisal yang di atasnya maka fahkum lahu bi hukmi ja'il maka hukumilah ia seperti hukum ja'il yakni min jawazi idhafah bolehnya untuk diidhafahkan kepada maf'ul atau ditanwin. Ya, dan nasabkannya sebagai ja'il. Ya. Sudah kita lewatkan tadi. Ya. Kemudian ucapan berikutnya di situ ada ringkasannya tinggal antum baca. Ya. Kemudian halaman ataupun bait yang ke 742. Wa in naratta mithla thaniyataini murakkaban faji bi tarkibaini. Aw fa'ilan bi halataihi adifi ila murakkabin bima تنوي يفي وشاع لصغنا بحادي عشرة ونحوه وقبل عشرين ذكرى وبابه الفاعل من لفظ العدد بحالتيه قبل واو يعتمد. Apabila aradta engkau menghendaki ya mitla thaniya thnaini apabila engkau menghendaki yang seperti thaniya thnaini sudah lewat thaniya thnaini didhafakannya fa'il kepada asalnya ya maknanya ya ba'ab tadi apabila engkau menginginkan semisal tsaniyatsna ini murakkaba ya dalam keadaan murakkab jadi apabila engkau menginginkan dari lafaznya murakkab maknanya seperti tsaniyatsna ini ya faji bi tarkibaini maka engkau datangkan dua tarkib au fa'ilan bi halataihi adifi atau ini fa'ilan maf'ul bi muqaddam dari adifi aslinya au adif fa'ilan bihalataihi atau engkau idhafahkan fa'il dengan dua keadaannya yakni dalam keadaan mudzakkar atau muannas atau engkau idhafahkan ya, fa'il dengan dua keadaannya, muzakkar atau mu'annas, kepada murakkab. Ya, kepada murakkab. Bima tanwiya fi. Ya, fi sifat dari murakkab. Aslinya, ya, bima, yaitu muta'alim, ya fi. Murakkab, ya fi bima tanwi. Sehingga terjemahannya, atau idhafahkanlah, atau idhafahkanlah fa'il dengan dua keadaannya, yang tazkir dan ta'nis, kepada murakkab. Ya, bima tanwi. Ya, ya fi. Kepada murakkab yang sempurna sesuai dengan yang kau maukan, kan tarkibnya banyak, silakan kau mau yang mana. Itu keadaan yang kedua. Apabila kau menghendaki makna saniyasnaini atau semisal saniyasnaini dari yang murakkab, caranya yang pertama mendatangkan dua yang murakkab, yang kedua engkau menyandarkan fa'il yang diambil dari adat kepada murakkab yang kedua. Kemudian syarat atau kata yang ketiga, wasyal istighna bi hadi asyara, menyebar dalam penggunaan, mencukupi, yaitu dengan mencukupi hadi asyara. Hadi asyara, ya, murakkab yang pertama saja yang disebutkan. Ya, ini yang tiga, kata yang ketiga. Berarti kalau tadi kata yang pertama disebutkan, jika engkau menghendaki makna saniyatna ini, makna yang pertama tadi. Ya, saniyatna ini makna apa? Al-ba'd min al-kul. Ya. Dari yang murakkab, maka didatangkan dua tarkib. Atau fa'il didhafahkan kepada murakkab. Atau yang ketiga dicukupkan dengan tarkib yang pertama saja, murakkab yang kedua dibuang. Ya, bihadiya asyara wa nahwi, dengan hadi asyar atau yang semisalnya. Terus sampai 19. Wa qabla, sudah selesai ini, wa sya'al istighna, dan menyebar dalam penggunaan, mencukupi, ya, ketika dimaukan dengan saniyatna, saniya isnaini, ketika dimaukan makna saniyatna ini dari yang murakkab, itu hanya disebutkan hadiya asyara saja. Ya. Dan yang semisal hadiya asyara. Wa qabla ishrin udhkura, yang ini disebutkan sebelum ishrin, udhkur, qabla ishrin, sebutkanlah sebelum ishrin, dan babnya 20, 30, 40 sampai 90. Al-fa'ila, fa'il. Sebutkan sebelum 20 dan babnya fa'il. Min lafzil adad, yang diambil dari lafaz adad. Ya. Bihalataihi, dengan dua keadaannya fa'ilnya ini, yang muzakkar atau muannas. Hadiah, dengan hadiah, hadiyata, hadiah wa 20, hadiyata wa 20. Di sini disebutkan fa'ilnya dulu, hadiah atau hadiyata. Iya. Sebelum apa? 20. Hadiah wa 20. Iya. Hadiyata wa 20. Iya, hadiyata wa 20 bi halataihi, dengan dua keadaannya yang muzakkar dan muannats. Qabla wawin, sebelum wawu disebutkan. Iya, fa'il tadi disebutkan sebelum wawu yang yu'tamal, dijadikan yu'tamal sandaran. Kita lihat sini syarahnya kan semakin jelas dengan kita melihat syarahnya. Qasabaqa annahu yubna fa'ilun min ismil adadi ala wajhain. Telah lewat bahwasanya dibentuk, ya, fa'il dari isim adad, nama bilangan. Ala wajhain, di atas dua sisi. Dibentuk fa'il dari nama bilangan di atas dua sisi. Sisi yang pertama, sudah kita lewatkan ini, adalah an yakuna muradan bihi ba'du ma ushtuqa minhu. Ya, dimaukan dengan fa'il tadi yang diambil dari adad, ba'du ma ushtuqa minhu, sebagian dari yang ia diambil darinya, yakni satu dari keseluruhan. Seperti tsaniyatsnaini, ma wahid min tsaniyatsnaini, satu dari dua orang. Wa tsani, itu sudah lewat. Dan yang kedua, an yurada bihi ja'alul aqalli musawiyan lima fawqah, dengan sighah tadi fa'il yang diambil dari adad, dimaukan dengannya menjadikan bilangan yang lebih kecil sama dengan yang di atasnya. Seperti salisa, salisi itsnaini, menjadikan dua, tiga. Wa dzakarahu annahu idza urida bina fa'ilin, dan dia menyebutkan di sini, yaitu apabila dikehendaki, dimaukan, diinginkan membentuk fa'il dari adad yang murakkab, ya, untuk menunjukkan makna yang pertama tadi, ba'd, ya, min al-kul. Apabila dibentuk fa'il dari adad yang murakkab ini, dari adad yang murakkab, untuk menunjukkan makna yang pertama, yaitu ba'du ma ushtuqa minhu, bukan yang kedua, ja'alul aqal musawiyan lima fawqa, bukan itu. Sebutkan makna yang pertama adalah ba'du ma ushtuqa minhu, sebagian yang ia diambil darinya, bagian dari yang ia diambil darinya, atau satu yang ia, satu dari adad yang ia diambil darinya. Itu yang maknanya, hanya ini saja. Kalau fa'il diambil dari adad yang merokab, maknanya itu. Maka ketika itu boleh padanya dengan tiga sisi. Tiga sisi. Yang pertama, antaji abi tarkibaini sadru awwalihima fa'ilun fit tazkir. Engkau datangkan dua tarkib, sadr. Ya, sadr. Bagian awal dari tarkib yang pertama itu wazannya fa'il tanpa ta, fit tazkir itu muannas, anu muzakkar. Wa fa'ilatun. Dan sadr yang pertama dari tarkib yang pertama wazannya fa'ilah dengan ta. Wa ajuzuhuma, dan ajuz keduanya, ajuz keduanya, asyara untuk muzakkar, ya, untuk muzakkar, jadi tsaniya asyara, tsalitsa asyara, wa asyar wa asyrah fit ta'nits, dan asyrah untuk ta'nits, ya, asyrah untuk ta'nits, tsalitsata asyrah, ya, dan seterusnya. Wa sadru tsaniya, sudah paham ini. Jadi ketika ditarkib dua murakkab ini, maka untuk sadr dari tarkib yang pertama untuk muzakkar fa'il tanpa ta, muannats fa'ilah dengan ta. Asyarnya untuk muzakkar tanpa ta, asyara. Untuk muannats dengan ta, asyrata. Ya. Wa sadru tsani minhuma fit tadzkir. Kemudian bagian keduanya sekarang bagaimana hukumnya? Sadr, sadr dari tarkib yang kedua pada yang muzakkar itu pakainya ahad kalau satu. Ya. Ahada. Kemudian kalau dua itsnan. Kalau tiga salasah. Ahada, itsnan, salasah. Terus sampai tis'ah. Sampai tis'ah. Iya. Iya. Pakai tak. Salasah sampai tis'ah pakai tak. Tapi ta'nis. Kemudian pada ta'nis. Untuk satunya. Sodernya pakai ihda. Itsnatan. Dan salah sampai tis'ah tanpa tak. Contoh ya. Salisa. Asyara salasata asyara. Salisa asyara salasata asyara. Maknanya satu dari 13 orang. Gitu. Satu dari 13 orang. Salisa asyara salasata asyara. Dua tarkiban. Di sini karena dibentuk fa'il dari adanya merokab. Dari salasata asyara kan. Maka untuk muzakkar salisa asyara. Pakai muzakkar salisa. Asyaranya pun dimuzakkarkan. Salah satunya asyara. Ya, seperti kita untuk muzakkar sajalah. Salah satu asyara di mu'anaskan. Kalau untuk muzakkar, asyaranya muzakkar. Salisa asyara, salah satu asyara. Maknanya, satu dari 13 orang. Salisa niasnaini. Seperti yang disebutkan tadi. Saniasnaini. Wa in aradta mitla saniasnaini. Jika kau menghendaki, makna saniasnaini dari yang merokab, maka seperti ini aturannya. Ditarkib. Ya, cara yang pertama, menarkib dua tarkiban. Ya. Wa hakadha ila tasi'a asyara. Demikian sampai dengan tasi'a asyara. Tis'ata asyara. Tasi'a asyara. Tis'ata asyara. Jadi sadr atau tarkib yang pertama itu dimuzakkarkan semua. Tasi'a asyara. Ya. Ada pun yang keduanya tis'ata asyara. Ya, seperti tarkiban biasa. Ketika itu muzakkar. Tis'ah dimu'anaskan. Kemudian asyaranya muzakkar ketika untuk muzakkar. Kemudian wa salisata asyrata, salisata asyrata, salisata asyrata, salasa asyrah. Iya. Seorang perempuan dari 13 orang perempuan. Ila tasi'a, ila tasi'ata asyrata, sampai dengan tasi'ata asyrah. Ila tasi'ata asyrah. Iya. Ila tasi'ata asyrata tis'a asyrata. Gitu. Maknanya tasi'ata asyrata tis'ata asyrah. Yani satu dari 19 orang. Watakunul kalimatul arba' mabniyatan al fath. Dan jadilah empat kalimat tersebut semuanya mabni di atas fathah. Ya. Itu dikecualikan. Yaitu saniya asyara isnai asyara. Satu dari 12 orang. Saniya. Tsaniya asyara, itsnai asyara untuk muzakkar. Mu'annasnya. Tsaniyata asyara, itsnatai asyrata. Mu'rab itsnainya. Dan itsnatainya. Karena mulhaq dengan musanna. Dengan musanna. Ya. Mudhaf. Ya. dibasahkan kepadanya tsani asyara dan juga tsaniyata asyara. Ya. Kemudian sedikit lagi tsani an yuqtasar, kemudian sisi yang kedua, ya, apabila kita membentuk fa'il dari adad jam murakkab. Ya, sisi yang kedua an yuqtasar ala sadril murakkabil awal, mencukupkan dengan menyebutkan sadr al murakkab al awal, sadrnya murakkab yang pertama, ajuznya tidak disebutkan. Fayu'rab, maka sadrnya ini yang dibuang ajuznya mu'rab, ti'rab, wayudhafu ila al murakkab atsani, dan diidhafahkan kepada murakkab yang kedua. Baqiyan atsani ala bina'i juz'aihi, dalam keadaan murakkab yang kedua ini tetap di atas mabninya. Contoh hadza tsalitsu tsalatsata asyara, ini adalah satu dari 13 orang, sama maknanya dengan yang pertama, cuma lughahnya berbeda, lebih ringkas. Hadza tsalitsu tsalatsata asyara, tsalitsu di sini sadrnya ditetapkan, ya, dicukupkan dengan sadrnya saja, dan dia mu'rab, ya, dibuang apa ajuznya, dan dia tsalits diidhafakan kepada tsalatsata asyara, dan tsalatsata asyaranya mabni seperti sebelumnya. Wa hadhihi tsalitsatu tsalatsa asyarata, hadhihi tsalitsatu tsalatsa asyrata. Kalau mudzakkar katakan hadza tsalitsu tsalatsata asyara, muannats hadhihi tsalitsatu tsalatsa asyrata. Ya. Atsalits lugha yang ketiga, an yuqtasar 'ala al-murakkab al-awwal baqiya 'ala bina'i sadrihi wa 'ajzihi, mencukupkan dengan murakkab yang pertama. Ya. Mencukupkan murakkab yang pertama, baqiya dalam keadaan murakkab yang pertama ini tetap di atas mabni, ya, pada sadr dan ajuznya, berarti murakkab yang kedua dibuang. Contoh hadza tsalitsa asyara, ini adalah satu dari 13 orang, sama maknanya. Wa tsalitsata asyrata, asyrata kalau itu maknanya, ini adalah satu dari 13 orang wanita. Wa ilaiha asyara bi qawlihi, kepada inilah an-nazim mengisyaratkan ucapannya, wa sya'al sighna bi hadi asyara, menyebar dalam penggunaan, di mana mencukupkan dengan penyebutan hadi asyara, tarkib yang pertama saja, untuk menunjukkan makna yang pertama yang sudah lewat tadi, seperti tsaniyatna ini, satu dari, ya. Wa nahwi lain semisalnya, semisal hadi asyara, silakan, ya, dilanjutkan, ya, ya, tsaniya asyara, ya, kalau mu'annas, ya, tinggal ditambahkan hadiyata kesita tsaniyata. Wa laysta'mal fa'ilu fa'ilun min al-'adad al-murakkab lidalalati 'ala al-ma'na tsaniya, ini perhatikan, tidaklah digunakan fa'il yang dibentuk dari adad yang murakkab, tidak boleh digunakan untuk menunjukkan makna yang kedua. Makna yang kedua sudah lewat. Menjadikan yang sedikit sama dengan yang di atasnya. Tidak bisa dijadikan dari yang murakkab. Wa huwa an yurad bihi ja'alul aqal musawiyan lima fawqah. Makna yang kedua itu yang tidak boleh dibawa ke sana fa'il yang diambil dari adad murakkab, yaitu menjadikan yang lebih sedikit dari bilangan sama dengan yang di atasnya. Sehingga tidak boleh dikatakan rabi'a asyara salasata asyara, menjadikan 13-14 dengan dirinya. Tidak boleh. Ya, rabi'a asyara salisata asyara. Demikian pula semuanya. Walihada lam yudhkurhul musannif, oleh karenanya musannif tidak menyebutkan di dalam nazm. Waqtasara ala dzikril awal, dan dia menyukupkan dengan yang pertama saja. Hanya saja disebutkan ada catatan kaki. Nomor 2. Hadha alladhi dhakaru syarih min annahu laysa'mal fa'il min al-murakkab lidalalah ala ja'lil aqal musawin lil aksar huwa alladhi dhahaba ilayhi al-kufiyun wa aktsaru al-basiyun. Yang disebutkan oleh asy-syarih di sini yaitu bahwasanya tidak boleh digunakan fa'il dari yang murakkab untuk menunjukkan makna menjadikan yang lebih kecil sama dengan yang lebih banyak. Ini adalah madhabnya orang Kufah dan kebanyakan orang Basrah. Wa madhabu Sibawai rahimahullah, adapun madhabnya Sibawai annahu yujawizu dzalik, beliau membolehkan hal itu. Wa musanaduhu fi dzalik al-qiyas, dan sandaran beliau hanyalah qiyas. Ya, hanyalah kias. Nah, ketika kita ambil pendapat si bahwa yang membolehkan untuk membawa fa'il yang diambil dari adad murakkab kepada makna yang kedua, maka ada dua sisi. Boleh. Yang pertama, antatiya bi murakkabaini, engkau mendatangkan dua murakkab, sadru awalihima akbar. Ya, sadr yang pertamanya lebih besar, min sadri tsanihima biwahid, daripada sadr yang keduanya, melebihi satu, lebih besar satu. Fataqulu rabi'a asyara thalathata asyara. Rabi'a asyara thalathata asyara. Menjadikan 13 orang dengan dirinya 14. Yang menjadikan 13-14. Wa yajibu fi hadzal wajh, maka dengan sisi yang pertama ini wajib untuk idhafatul murakkab al-awwal, menyandarkan murakkab yang pertama kepada murakkab yang kedua. Ya. Di anna tanwin al-awwal, karena menanwin yang pertama, Rabi'ashar itu yang pertama, murakkab yang pertama, dan menasobkan yang kedua, salah satu asyara, itu tidak mungkin. Tidak mungkin, tidak terhasilkan. Tidak terhasilkan. Kemudian, wajuh asani, sisi yang kedua, kalau kita ambil pendapat Sibawai, antahdif ajuz al-murakkab al-awwal, engkau buang ajuz, ajuz bagian yang kedua dari murakkab yang pertama, fatakul, sehingga engkau katakan, Rabi'a salah satu asyara, menjadikan 13 dengan dirinya 14. Wajuzu dzalika fi hadzal wajh, wajuzu laka fi hadzal wajh, boleh bagimu pada sisi ini, idafatul awal ila tsani, menyandarkan yang pertama kepada yang kedua. Wa tanwinul awal wa nasbul tsani mahallan bih. Ya. Boleh juga menanwin yang pertamanya rabi'un salasata asyara dan nasabkan yang kedua. Mahalnya saja nasabnya. Salasata asyaranya mabni. Kenapa? Karena rabi' bisa ditanwin. Jadi dengan rabi' asyara tidak bisa ditanwin. Nah itu. Sedikit lagi. Wahadi maklubu wahid. Kemudian hadi itu dibalik dari wahid. Wahadiyah maklubu wahidah. Sedangkan hadiyah itu dibalik dari wahidah. Asalnya hadi wahid. Hadiyah wahidah. Ja'alu fa'ahuma ba'da lamihima. Kemudian mereka mengubah. Menjadikan fa'nya. Fa'ul kalimahnya. Setelah lamnya. Sehingga jadi hadi. Hadi. Ya, dari wahid. Wawu. Diubah menjadi ya. Setelah diletakkan setelah lamnya. Walistamal hadiyah illa ma'a asyara. Hadiyah tidak boleh digunakan kecuali bersama asyara. Hadiyah asyara. Walitasamal hadiyah ta'illa ma'a asyara. Adapun hadiyah tidak boleh digunakan kecuali bersama asyara. Hadiyah ta'asyara. Walistamalani ayuban dan keduanya juga hadiyah dan hadiyah ta' boleh digunakan bersama isyrin. Hadiyah wa isyrin. Dan teman-temannya isyrin sampai tis'in. Contoh. Hadi wa tis'un. Hadi, hadi wa tis'un, hadiyatu wa tis'un. Ya. Hadi wa tis'un wa hadiyatu wa hadiyatun wa tis'un. Kemudian wa asyara bi qawli, beliau mengisyaratkan ucapannya wa qabla 20 al-bait, sebelum 20, lihat baitnya. Ya. Sebutkanlah sebelum 20 dan babnya fa'il. Ini beliau mengisyaratkan kepada bahwasanya fa'il yang dibentuk dari isim adad. Fa'il yang dibentuk dari isim adad. Yusta'mal. Fa'il tersebut yang dibentuk dari isim adad digunakan sebelum akad-akad. Iqd-iqd. 20, 30, sampai 90. Disebutkan dulu fa'il. Kemudian baru wawu. Kemudian setelah itu baru iqdnya. Mishrun, salatun. Wa yu'taf alih nukudan. Iqd-iqd diatofkan kepada fa'il tadi. Hadi wa ishrun. Tidak boleh. Ishrun wa hadi misalkan. Ya. Kemudian tasi' wa ishrun ila tis'in. Tasi' wa ishrun ila tis'in. Tasi' wa ishrun ila tis'in. Wa qawluhu bihalataihi. Kemudian ucapan beliau. Dengan dua keadaannya. Maknanya. Anna yusta'mal qabla al-uqud. Bahasa ia digunakan sebelum akad-akad dalam dua keadaannya. Allataini sabaqata yang telah lewat. Muzakkar dan mu'annats fasih. Ya. Wa huwa annahu yuqal, itu bahasa dikatakan fa'il fi tadzkir fa'ilah pada yang mu'annats. Sallallahu a'lam. Subhanak wa bihamdik. Syukur la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.